Ode Saulus jou Marta bahunua Stefanus daku. Iri re roban der taba irmia tohak Yesus keti Yerusalem. Gioat des jakuno irje sikremumu ne roban der taba irmia tohak Yesus maminti Yerusalem nemok sunuk sialik. Ma kyurmia irmia tohak desikre rala raskuiras kiai, ma dumar bai propinsi Yudea ke, ode dumar bai propinsi Samaria ke. Klala lenla Yesus ke wasi nyasoare raminti Yerusalem bo. Ode gioa tirmia toha hula soguetuna nare ner tomoluo irirer tabahunua Stefanus, Lemaden jer mamaral Stefanus bunandes miati ramlin. Oder sera Stefanus kalirala tarek siala iak sialik. Klala Saulusa yalgiau ima yala atiata irribun matohak Yesus ke ti Yerusalem. Masyukar betik wait se irema giumak wahmet wamman mahiait sirbai semietmet ke kralake. Filipus ya brita briteras keo Samaria. Gioat irmia toha ki Yesus ke rala toha Yerusalem, marahea rasakar sirti propinsi Yudea ke ode Samaria ke, desi keo sirne ke rabrita brit eras manosyula sogue tiwen kabeita kabeibo. Irya esak toha Yerusalem desi kre itma ani Filipus. Filipus ne kebiaih nu ke iti propinsi Samaria des. Maya brita Yesusa iria hula sogue Isusu maika raja ode ia ori hirgene ti irmia minti desikre. Gioat irribun desikre ratomolu Filipus tunanare, ode ratos nyatos masal sialiki ialanare, desikeo irjesikre mumu neker tomolu mamamak brit itanuk des. Kali gioat desi keda kuno, Filipus yesak ngeskwaure marbetik toha irribuna ngeskwaure rasukar sirdes. Lemade ngeskwaude sikrer boran matela tarelan, oder betik. Ode Filipus nekenyoha irribun mabluku tare, iria sisno simat mabelo, luaut mabel nekre, ma eras sir mumudakun. Lemaden jetih nu desike irsia Maria desikre ramuk muka ramarmara sirak sialik. Simon ir miangges kuagwe. Ode irgeit ma ani Simon, neke inges kuatih nu des. Ode yala nam masali kiare sosodakunde. Ma kyurmia Samaria nare hreran tiratos nam iala narene. Ode Simon atianuk ti iri rema biohe, ineke irlianai. Lemade irribun maminti desike, lano kakan nekre mumu ner toha Simon, martanukohe. Ineke hula sogue yal malgiaka gue tii, mane rabohe. Malgiaka luan ine. Ode irjesikre ertohai, kalinam ialanare gyala iri rema hreran sosode. Keske de gioat Filipus ima bonyo, ya brita briteras keti hula sogue ima maihareta kola raja kene, ode yajar sirohe, iria hula sogue Isusu maika raja ode yaori hirge, neke Yesuske. Lemade irje sikrerto hak Yesuske, denje Filipus biaptisasir, neke wahmet wamman. Masimon dakuno tio hak Yesus ke, mayal tenan keti Filipus biaptisai. Maktebo nyotio ha Filipus bai wen kabeita kabeibo. Ode Simon hieran tikte lalan masal siali kio nyatos manos hula sogue ti Filipus iala desikre. Lemade gioat Yesus ke wasi nyaso mamintinus Yerusalem nekrer tomoluohe. Irsia Maria narer tohak hula sogue tuna narebonyo. Raso Petrus yor Yohanes marbaia propinsi Samaria ke. Gioat ranait sobonyo deruker sambayanti ir Samaria matohak Yesus desikre, mahula sogue yalmemean keti ir jesikre. Kaliral itie but Yesus ke ani ke mar baptis irje sikre. Keskie hula so gwememean kelea giormua kimi nasir. Lemade Petrus yor Yohanis rsasi mati irje sikre. Denje hula so gwememean ke giormua kimi nasir. Gioata Simon yato sohe. Hula so gwememean ke giortui irje sikre. Kali Yesus ke wasinya soderu desiker sasi mati sir. Lemade Simon yet kubanti Petrus yor Yohanis. Ode tianuk tisir ma biohe. Mial haret desmia yadwagun. Magol nyok swa simak tuiri re. Desiye mo hula so gwana yal memean ge tisir dagun. Keske de Petrus tianuk tisimon de biohe. Lema mombai mama trela moru asim kuban desi. Mregan mo bisa ma mal guban ge ma liwa hula so gwe memean ge. Ode lema bisa ma ngwaria mor aram ti karyane. Kali ralam gwe lema mlati hula so gwe. Lema den tunik totnyo yabim atyat nekreba. Ode swambayan ti tia but hula so gwe. Ode muten toha ima sio srekregim atyat maminti ralam gwe krala desbya. Kali kwe bay no sosye ilarge bie nuawo. Ode limo sal nekre kiare taobo. Lemade Simon hialas Petrus yor Yohanes mabiohe. Mlyo bagiamo msambayan titie butke. Magete giga namit magina yao. Magolatun mitanuk desikre. Gioat derukera brita hula sogwe tunan areti desmiak teibonyo. Rulak sirbay Yerusalem. Gioat tralakut bay Yerusalem. Desike ora brita-briteras keti propinsi Samaria ke wasih nuribun maminti salmabai Yerusalem des. Filipis biaptis iria Etopia keit. Segwe it bonyo hula sogwe wasinya somanos liait ke ita tianukti Filipus mabiohe. Filipus ou, mbaik seritran sou, mamtoha salmanos Yerusalem ge inus gasagi. Negatiwen malos lioski. Denje Filipus biti lima bia. Gioat Filipus ilak lakut. Desikeo irgeit mayos negara Etopia ke. Ma Filipus yaititi salke kralades. Irnyeke amamlan makak matama siak ti ratu Etopia ke wasi malolge. Ratu neke ania kandake. Amamlandes siakitil ode yow ti hula sogweti Yerusalem. Makteyo siay wasi kereta ke mayula kibaihnua. Ode tiakulti kereta ke kahake mamalmata biacakita piesaya ikeskie. Yesaya neke iria heitlul suo manet hula sogwe wasi nyanoke. Lemade hula sogwe memean kek biuti Filipus dek biohe. Mbati mnoya kereta des. Denje Filipus ilatinyeya kereta des, ode tiomoru irlian des mia biaca kitab Yesaya ikeskie. Lemade Filipus yena ima biohe. Amamlano, ngwe kitabmu baca desige kuwan ge. Denje irjes hialas ima biohe. Anak fegol gya beyo, lema giger mea klol maya ode. Denje ryubut Filipus masyai wasi kereta ke matiak lulu yori. Iri Etopia des biaca hula sogwe tuna Yesaya ikestiwasi kitab kemak biohe. Yola domba ke tirano ritirata bahunwine, ode yola domba ke ananke malema mierak kol nyergutin husinare. Kol jes jakuno lematianuk tun keit, ode ineke rakanakai, ode rukuni desikeo lemamlai. Lemader tabahunwai, manelema ika tesno natuelik. Lemade ir Etopia desike tianukti Filipus mabiohe. Kena waduk, ese ine yola domba gyanan genede. Irmenet nyanone ihes tenange, ta ihes irsalik de. Lemade nje Filipusa nenmo yaltuna katu Yesaya ikestiwasi kitapne, mayak lol buana reti irlian desiohe Yesus ke ine. Desikeo siaur huruk mayak lol brit Yesus ke ti irjes neke briteras ke. Ode malmatar lakut, Desi ke orait benbenu ke itma werke kiminti. Lema de ir Etopia desi ke tianuk ma biohe. Matos, werke kiminti. Odelen la sai huruk mam baptis yadwe. Desi ke bonyo Filipus hialas ma biohe. Amo, kol nyeralam gue kralagek johag Yesus ke bain-bain. Desi ke mu anak baptis au. Denje ir Etopia desi ke hialas ma biohe. Ya unegek tohago he, Yesus a hula sogu Yesus mai geraja ode ya or hirjene, hula sogu ananai. Lemade ir Etopia desike, yasoma wasikereta desike kimres, ode rorwei benbenu ke kralake, ma Filipus biaptisai. Ode gyo atrabetik toha benbenu des, gyala mait bonyo hula sogu memean ke gyor Filipus ba, ma lemaimin. Mai iri Etopia desi ke lema miata kita ide. Lema desi aurwa silak lakut ke bai lulgue, ode imuk muka imar marai. Klala giala mai turuk bonyo, Filipus iminoa nus asdot kede. Lema de bietik toha nus des, ode liakut aliola nusare, ode hnuare maya brita briteras ke, matigiaita nus kaisareake.